Saudara, kita akan membuka Alkitab kita di dalam memasuki rally Natal kita. Untuk tahun ini kita mengangkat tema ironi Natal. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Lukas 2, 1 sampai 7 akan menjadi pokok pikiran kita di kesempatan minggu yang kudus ini. Dan ini menjadi rally pertama kita. Lalu 16, 23, 24, dan 25. Biar semua ini menjadi pembelajaran bagi kita. Untuk mengerti secara utuh dari berbagai perspektif bagaimana seharusnya memahami Natal dan bagaimana kita bisa menempatkan diri kita di dalam Natal yang seringkali gagal dipahami secara tepat. Iya. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7, saya baca 1, saudara baca 2 hingga selesai. Pada waktu itu Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudaraku yang kekasih, sensus Augustus merupakan catatan khusus dari Lukas yang tidak tercatat dalam kitab Injil lainnya. Tetapi pesan ini dengan segera mengisi ruang-ruang atau sudut-sudut dalam kita memahami Natal itu secara utuh. Ini sangat mengagumkan. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Apa yang dicatat oleh Lukas menjadi sangat menarik. Karena ini menjadi penting ketika kita melihat. Lukas mencatat sensus oleh Augustus. Bagaimana itu kemudian menjadi suatu hal yang penting dalam memahami Natal itu sendiri. Augustus adalah sebuah gelar dan bukan nama. Kaisar Augustus itu panggilan untuk menyebut sebetulnya nama asli dari Kaisar Octavianus. Nama aslinya adalah Octavianus. Sehingga Augustus menjadi simbol nama yang dipakai untuk welas asih bijaksana yang luar biasa. Nah, oleh karena itu Kaisar Augustus yang bernama asli Octavianus adalah kaisar yang sangat terkenal. Dari Kekaisaran Roma memerintah selama 57 tahun dan dalam masa pemerintahannya dia penuh dengan kejayaan dan membangun Roma di dalam kesuksesan yang luar biasa. Oleh karena itu, ketika itulah raja atau Kaisar Augustus menjadi raja di masa Yesus lahir. Sementara dari kerajaan Israel, raja boneka pada waktu itu adalah Herodes Agung. Yang paranoid, yang sangat mengerikan. Seorang yang jago bertempur, jago berperang. Tetapi seorang yang sekaligus paranoid dan sempat memenjarakan istri dan anaknya. Bahkan menghabisi mereka karena dicurigai mau mengkudetanya. Nanti ini pun akan menjadi masalah di dalam politik yang sangat serius. Yang kita pernah belajar bagaimana Herodes inilah yang memerintahkan pembunuhan terhadap anak-anak. Saudara-saudara, seluruh kehidupan diatur Allah. Mengapa Allah mengatur? Sehingga Natal ada raja-raja yang seperti ini. Seperti Augustus yang menjadi malapetaka bagi Maria, bukan? Dan membuat Maria harus menjadi buron. Sebaliknya, mengapa pula ada Augustus, apa Kaisar Augustus Octavianus ini menjadi kaisar yang cerdas, yang memberi damai sejahtera bagi Romawi. Namun, pada waktu itu, ia menimbulkan persoalan serius bagi seorang Maria. Sensus adalah hal yang biasa untuk mencacah jiwa atau menghitung orang demi kepentingan pajak. Berapa orang di sini, berapa pajak yang masuk, itu standar dilakukan. Berapa kekuatan untuk menghitung orang, lalu membagi-bagi orang itu harus ditaruh di mana. Supaya jangan juga ada kemungkinan pemberontakan dari satu bagian kerajaan yang dijajah. Namun, sensus yang dilakukan Augustus adalah sensus yang terbilang besar. Luar biasa. Sehingga sensus ini mengakibatkan Maria dan Yusuf harus mengungsi, pergi dan meninggalkan Nazaret. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, Dan kalau kita mulai melihat sedikit, saya akan ajak saudara melihat peta politik tadi. Augustus Raja Top Roma yang luar biasa. Dan Augustus membuat sensus yang besar, lebih dari yang lainnya. Dan ini menjadi sensus yang sangat terkenal. Dan ada pada waktu Maria sedang mengandung, 9 bulan tinggal menghitung hari saja untuk melahirkan. Di Nazaret, di sanalah Maria dan Yusuf tinggal. Karena mereka bertumbuh berkembang di sana. Di Nazaret, sekalipun mereka berasal dari Bethlehem, tapi tempat mereka berjuang untuk terus meneruskan kehidupan. Sama seperti kita dari kampung mana, daerah mana, tinggal di mana. Saya bukan orang Jakarta sekalipun saya tinggal di Jakarta. Kalau ada sensus saya mesti pulang ke Siantar sana misalnya. Iya. Nah oleh karena itu saudara-saudara, apa yang terjadi di Nazaret, tempat tinggal Maria dan Yusuf, yang berjarak kurang lebih 150 km dari Bethlehem. Jarak yang cukup jauh dan tidak sederhana. Dan kota Nazaret adalah kota yang seringkali dianggap remeh. Ya. Nathanael pernah berkata ketika itu di dalam Yohanes 1:4-6, mana mungkin ada yang baik datang dari Nazaret. Maka ketika disebut Yesus orang Nazaret, para ahli Taurat pun berdebat. Siapa dia orang Nazaret itu? Karena Nazaret adalah tempelan kata yang tidak menyenangkan. Memang secara kota dia agak terpencil, agak masuk sedikit ke dalam begitu ya. Sehingga lalu lintas di sekitar sini, dia jadi orang suka bilang istilahnya orang kampung, orang udik. Itu Nazaret. Tetapi kalau kita melihat di dalam perspektif Alkitab, secara rohani pun Nazaret tidak masuk hitungan. Karena yang baik, yang indah datang dari Yerusalem dan Bethlehem, bukan Nazaret. Yeriko dianggap kota yang pernah terkutuk. Karena pernah diinjak-injak Israel. Sehingga ada berbagai kota-kota dengan simbolnya. Dan Nazaret adalah kota nothing. Tapi dari situlah cerita ini bermula, saudara. Sehingga kadang-kadang kalau kita melihat secara geografis penempatan, secara politis peristiwa yang terjadi, maka tahulah kita bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa itu sedang bekerja dan sedang berkarya. Beginilah seharusnya cara kita mengerti Alkitab, menangkap pesan Tuhan. Ada apa sebetulnya yang sedang terjadi di sana? Situasi politik di mana Israel adalah jajahan Roma dengan Herodes Kaisar Boneka atau Kaisar Angkatan dari Roma. Itulah peta di mana Kristus datang. Ingat, Israel tidak sedang jaya. Bahkan dia pun tidak disebut Israel. Juga bukan Yehuda sebagai kerajaan. Terhapus sudah kebanggaan. Mereka disebut Yahudi. Dan itu adalah penghapusan masa lalu, saudara. Itu serius sekali persoalan itu. Kadangkala kita mendengar istilah Yahudi lalu tidak tahu, mau tahu bukan apa latar belakang sejarah itu. Sebetulnya itu sudah menjadi penghinaan, identitas mereka hilang. Tuhan mengganti nama Yakub menjadi Israel, tapi mereka tidak bisa pakai nama itu. Nanti 1948 merdeka, baru mereka kembali lagi pakai Israel. Tetapi itu pun Tuhan tampar juga. Mereka tidak bisa punya ibu kota Yerusalem, kota tempat di mana kejayaan Israel itu dibangun. Karena ibu kotanya adalah Tel Aviv. Itu kalau saudara mau belajar politik dan mengerti geografis, geopolitik yang ada, bagi saya ini mencengangkan dan menimbulkan sejuta tanya. Tuhan mau apa ya? Mau kemana ya? Ya, ini brilliant sekali satu desain by God. Bagaimana dia mendesain sesuatu yang membuat kita tercengang-cengang. Saudara-saudaraku yang kekasih, oleh karena itu apa yang terjadi pada peristiwa Natal itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana semua itu berjalan, bagaimana semua itu bergerak, bagaimana semua itu terjadi, dan bagaimana Agustus, Kaisar kafir itu terlibat dalam Natal yang besar itu tanpa pernah disadarinya. Bagaimana Kaisar luar biasa yang dipakai Tuhan ini? Di mana dia dipakai Tuhan? Ini menarik, saudaraku yang kekasih. Ingat, Maria dan Yusuf diberitahu oleh malaikat, tapi pemberitahuan malaikat murni bahwa Maria, engkau akan mengandung dalam keperawananmu. Maria dan Yusuf masih bertunangan. Lalu Maria memberi apa? Malaikat juga memberitahu kepada Yusuf, ambil Maria jadi istrimu. Tapi jangan pernah bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan sang juru selamat itu. Itu pesan yang mereka dapat dari malaikat. Bahwa Maria akan mengandung dan Yusuf harus mengambil Maria sebagai istri dan tidak boleh menceraikannya. dan jangan bersetubuh sampai Maria melahirkan bayi kudus itu. Dan tidak ada satupun pesan dari malaikat untuk berkata, berpindahlah dari Nazaret ke Bethlehem, karena Yesus Sang Natal itu harus lahir di Bethlehem. Tidak ada, saudara-saudaraku. Entah bagaimana, apakah Tuhan Alpha memberikan perintah kepada malaikat atau malaikat yang lupa perintahnya? Jelas tidak. Allah bukan Allah yang lalai. Allah tahu. Dan Allah mengerti semuanya. Tapi Allah mau tunjukkan kepada dunia, dan itulah yang kita belajar. Betapa dia melibatkan orang jahat, orang kafir, yang menurut kita orang tidak beragama, dalam Natal, supaya ada ketepatan Natal itu. Tapi di sisi lain, dalam peran yang negatif, orang-orang Yahudi memainkan peran menolak Yesus. Ironis bukan? Augustus dengan sensusnya, akhirnya menggiring Maria Yusuf mesti ke Bethlehem. Tanpa sensus, Maria tidak pernah tahu. Dan Maria akan melahirkan di Nazaret. Kalau melahirkan di Nazaret, maka apa yang dinubuatkan oleh Mika di dalam pasal yang 5 ayat 1, batal semuanya. Maka Yesus itu pasti bukan juru selamat itu. Hai Bethlehem, kota kecil, itu nubuatnya. Kalau bukan di Bethlehem, maka dia bukan sang Mesias itu. How can? Di sini saya melihat dan tercengang. Dengan mudah Tuhan bisa memakai pendeta. Dengan mudah Tuhan bisa menyuruh malaikatnya. Tetapi Tuhan menggerakkan seluruh sistem politik di tengah dunia di dalam kendalinya untuk berkata, dia Allah atas segala sesuatu. Augustus dipakai Tuhan untuk mensukseskan Natal. Tapi ironisnya, Augustus tidak pernah menyadari itu dan menjadi percaya. Saudara, hati-hati. Mungkin engkau seringkali dalam tanda petik mensukseskan pekerjaan Tuhan, tapi kau bukan terbilang orang pilihan. Itu akan menjadi sangat menyedihkan. Karena itulah perlu ketelitian yang serius waktu kita memperhatikan tiap langkah, tiap pikiran kita, tiap tindakan kita. Maria pergi dan berjalan karena sensus Augustus, sang raja bijak itu. Maka berjalanlah mereka. Hebatnya lagi, kalau bukan Tuhan yang campur tangan, Maria bisa berjalan dan sensus itu bisa ada di usia kehamilan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Dan itu tidak akan mengganggu Maria. Maka Maria akan punya tempat untuk melahirkan karena punya waktu untuk mempersiapkan. Dia bisa sampai ke dusun tempat tinggal, masuk ke Bethlehem dalam sedikit keluarganya. Waktu tiba dia tidak pernah cukup untuk itu karena sudah kontraksi dan harus segera melahirkan. Designed by God. Exactly, pas, tepat, tidak meleset sedikit pun. Oleh karena itulah kaisar dengan sensus besar yang langka, sekalipun sensus itu biasa, bisa membuat sensus yang tepat di kehamilan yang pas untuk Maria melahirkan. Sehingga bagi Maria sebetulnya sensus itu amat sangat merepotkan. Hamil 9 bulan tinggal tunggu waktu mau melahirkan, harus melakukan perjalanan. Apakah Allah begitu kejam sehingga tidak memberi ruang untuk Maria menikmati kebahagiaan padahal Maria dipakai menjadi alat Tuhan? Coba pikirkan baik-baik. Apakah kau berani mengatakan Tuhan jahat hanya karena hal itu? Hati-hatilah. Mengertilah Tuhan seperti apa yang Tuhan mau nyatakan dirinya. Karena itu jangan bodohi dirimu dengan berpikir kalau kau ikut Tuhan semua jadi mulus seperti maumu. Belajarlah setia kepada Tuhan dalam mengerti kebenaran. Jangan pelin-pelan di kehidupan kita. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alat tangguhnya. Tapi Tuhan juga bisa memakai kita tanpa harus membawa kita ke sorga. Itu yang mengerikan. Sehingga Natal menjadi ironi yang menakutkan. Augustus dengan bijaksananya yang luar biasa membuat Maria berangkat ke Bethlehem. Maria yang mengandung bayi Yesus harus mengalami penderitaan awal sebelum sang Kristus menderita di kayu salib. Maria lebih dulu. Saya selalu menerjemahkan, ikut Kristus, sangkal dirimu, pikul salibmu. Maria adalah orang yang paling beruntung. Ia memikul salib itu. Ia menjalani derita itu. Jadilah padaku, karena aku ini hanya seorang hamba. Fiat. jadilah padaku. Aku ini hanya hamba. Sebuah kepasrahan, sebuah penyerahan yang totally sangat mengagumkan. Dan itulah Maria. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, Maria harus berjalan di dalam 9 bulan menuju Bethlehem yang memang harus menjadi tempat kelahiran. Tapi malaikat tidak pernah memberitahu, padahal itu perkara yang sangat mudah. Dan jangan membuat Maria menderita. Designed by God. 9 bulan mengandung harus berjalan. Kenapa saya bilang 9 bulan tinggal tunggu hari? Harinya saya tidak tahu persis, tapi yang jelas sesudah jalan seharian dia melahirkan. Mungkin 9 bulan, 1 hari, 2 hari, maybe. Tapi pas di situ. Sensus itulah yang menggiring dia ke Bethlehem. Ingat, bukan dia yang mau ke Bethlehem. Bukan malaikat yang memberitahu Bethlehem. Bukan. Kaisar Agustus yang menyuruhnya. Allah memakainya. Lewat sensusnya. Dan ingat sekali lagi, Agustus tidak pernah menyadari apa yang sedang dilakukannya berkaitan dengan Natal itu. Sensus is sensus. Itu kepentingan Agustus untuk kerajaannya, untuk pajak, untuk kekuatan yang harus dihitungnya. Tidak ada peristiwa yang kebetulan di dalam hidup ini. Karena itu jangan menghina Tuhan dalam memeliharamu. Kenapa begini dan kenapa begitu? Sejatinya tidak ada yang perlu kau tanyakan kenapa begini dan kebegitu. Karena Tuhan tahu apa yang dilakukannya. Kristen yang sejati selalu bertanya, Tuhan ini begini dan begitu. Apa yang harus kulakukan? Ajari aku. Itu sikap iman Kristen. Jangan berpikir rencanamu terlalu hebat. Tidak. Di pelayananku paling sulit mengerti apa yang Tuhan mau. Seringkali yang kupikir sudah baik, oke semua, ternyata enggak. Kadang-kadang saya sudah menyerah, ya sudah jalani saja. Malah lancar. Saya selalu confusing mengikut Tuhan. Bergumul dan tidak ngerti persis maunya apa. Satu waktu saya bisa tahu, lain waktu sepertinya bodoh setengah mati. Dan bolak-balik tidak pernah mengerti penuh. Maka tahulah aku betapa hebat dan ajaibnya Tuhanku. Dan betapa payahnya aku. Dan aku harus belajar terus untuk bisa mengerti dia dan mengenal dia secara utuh. Saudara-saudara, Bethlehem kota kecil tapi punya makna rohani yang besar. Berbeda dengan Nazaret, kota lebih besar dari Bethlehem tapi tidak punya nilai dalam nilai rohani yang penting. Bethlehem adalah kota yang menjadi pusat kehidupan nenek moyang daripada Daud. Dan nenek moyangnya Rahel, istri yang dikasihi ya oleh Yakub, itu ada kuburnya di Bethlehem. Sehingga kalau saudara sekarang pergi ke Bethlehem, Bethlehem itu menjadi penjara terbesar di kolong langit ini. Karena ditembokin oleh Israel. Tembok yang tinggi setengah mati, tebal luar biasa. Lalu ada garis mesti lurus, itu dibelokkan. Nah, waktu cengkungan belok itu, persis di situ kuburannya Rahel. Karena bagi orang Israel itu penting. Tetapi catat bagian ini baik-baik. Di situ Mesias lahir. Hari ini Bethlehem, bukan Israel. Hari ini Bethlehem, Palestina. Tamparan Tuhan menarik. Sayang banyak pendeta menyebarkan isu bodoh semua. Sebetulnya ketololan sedang terjadi, saudara. Kita pergi ke Israel selalu otaknya ngawur semua. Saya pikir udah habiskan uang banyak, cuma bikin kekacauan. Ngapain pergi ke Israel? Sudah kacau gak apa-apa, pakai uangmu buat makan-makan. Jangan pergi bikin salah. Jangan pergi beli informasi yang kacau balau. Kau tahu sekarang Yerusalem, tempat bait Allah itu, Tuhan permalukan Israel. Itu sekarang adalah otoritas Palestina. No Israel. Tuhan tampar Israel. Kau tahu ibu kota Israel dan zaman kebanggaan kejayaan Daud, Yerusalem. Ibu kota Israel sekarang Tel Aviv, bukan Yerusalem. Why? Sebuah pertanyaan besar. Aku hanya bisa mengatakan, Tuhan mengobok-ngobok Israel. Persis seperti Yesus bilang. Israel, Israel. Yerusalem, Yerusalem. Sion, Sion. Engkau seperti anak ayam yang kehilangan induk. Berkali-kali aku coba mengumpulkanmu. Tapi engkau lari ke sana kemari. Until today, sampai hari ini. Ironi. Kalau kita pergi Natal ke Bethlehem, tidak ada yang sadar dia sedang Natalan di Palestina. Bukan lagi di kota kelahiran nenek moyang Daud itu. Ada yang miris sebetulnya. Why God? Saya punya 1,000,000 pertanyaan. Saya hanya bisa tercengang dan terkagum. Entah apa yang Tuhanku sedang lakukan. Tapi satu yang ku tahu. Jangan ku ikuti salah jalan yang sudah ada. Bagaimana lurus seperti kehendak Tuhan. Nah itulah pergumulan kita. Maria tergiring ke Bethlehem. Kota kecil tapi dengan kota 1,000,000 makna. Kota kecil tetapi dengan pemahaman besar yang luar biasa. Hai Bethlehem. Engkau sekali-kalinya bukan kota yang kecil. Karena daripadamu akan terdengar sorak-sorai yang besar. Lahirnya Yesus. Maka Maria dan Yusuf yang tinggal di Nazaret. Kota jelek. Kota tidak berkelas. Harus pergi ke kota berkelas. Merantau. Karena apa? Sensus. Menderita? Ya. 9 bulan. Karena dia berjalan umur 9 bulan. Gara-gara perintah Kaisar Agustus si kafir itu. Tetapi hebatnya, kalau Agustus tidak mengeluarkan perintah itu, Maria melahirkan di Nazaret. Ingat, salah gawat. Tetapi karena perintah itu, kalau saja datang 3 bulan, hamil Maria, maka tidak ada problem. Maria dapat tempat. 9 bulan, problem besar. Maria jalan lelet, jelas karena hamil besar. Bukan salah Maria. Keledai pun jadi masalah. Kalaupun dia naik, pasti ada waktu mesti berhenti 150 km. Jakarta-Bandung. Jangan bilang, sebentar Pak 1,5 jam, itu lewat tol naik mobil. Dodol, ini jalan kaki ini. Dan bukan rata, ini naik gunung begini-begini tuh jalannya. Mengerikan itu. Pergilah Maria. Terlambat. Gara-gara terlambat. Enggak dapat tempat. Teruskan dikit. Dusunmu tinggal di sana. Udah enggak kuat. Aduh Tuhan kok jahat amat ya. Kok Tuhan tega amat ya. Pakai Maria tapi kau gituin. Emang kenapa? Aku laku gitu aku enggak mau. Makanya kau enggak pernah dipakai Tuhan. Jangan GR kau. Siapa yang mau dipakai Tuhan kalau begitu Pak? Saya suka dengar orang begitu ya. Sorry, itu sebab kamu gak dipakai. Mestinya kamu malu atuh ngomong itu. Pantes saya gak dipakai. Udah salah masih gak sadar juga. Maria luar biasa loh. Natal dipakai Tuhan. Ironi Natal. Kita Natal mau pesta semua semangatnya. Natal kita tuh celebration terus. Saya bukan larang orang untuk makan minum ini itu. Tetapi tolong tahu. Semangat yang sejati itu. Duduklah diam dan merenung itu dengan tepat. Kita sudah terlalu jauh salah gereja. Saya selalu kalau ngeliat kesalahan begini, saya selalu gentar dengan kalimat Yesus. Sesungguhnya seperti yang dia katakan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya jadi makin, aduh, ini mau jadi kayak apa nanti ya? Padahal fenomena ramai gereja adalah fenomena yang disukai. Dan target gereja adalah target gereja punya gedung, punya orang jemaat yang banyak. Jangan munafik kita juga pengen gedung. Tapi demi Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan kasih kita pakai. Kalau tidak, silakan dari mana kemana kita tetap akan gereja. Dan Bigman Sirai tetap akan jadi pendeta. Kalian ada di sini puji Tuhan aku khotbah. Kalian tidak pergi dari sini, aku pun tetap khotbah. Paling tidak istriku anakku yang dengar. Saya gak akan lari dari tugas. Ini panggilan hidup. Oleh karena itu saudara-saudara, ke Bethlehem itu membuat saya merenung. Maria dipakai Tuhan. Jauh lebih hebat dari Big Man Sirait. Kenapa? Karena Maria jauh lebih sulit, lebih berat memikul salib berbanding dengan aku. Aku itu masih kelas cengeng dibandingin Maria. Ibu suci. Ibu agung. Karena iman yang luar biasa itu. Maka berangkatlah Maria menuju ke Bethlehem. Karena hamil tua, terlambat-lambatlah mereka. Karena terlambat-lambat jalan, tidak kebagian tempat. Karena tidak kebagian tempat, dia ketuk. Adakah yang menyediakan tempat? Tidak. Karena Maria Yusuf datang dengan pakaian kumuh. Tidak berkelas. Yang datang ke Bethlehem pasti banyak yang dari kota lain, termasuk yang tinggal di Yerusalem. Banyak yang berkelas dengan segera bisa membuka kamar. Apakah pemilik penginapan tidak punya kamar? Pasti punya, minimum tempat tidur dia, bukan? Kenapa dia tidak kasih? Lagi-lagi Maria tidak berkelas. Yusuf tidak berkelas. Memang orang susah sih. Dia bukan orang kelas atas. Pakaiannya payah. Dan itu lumrah dari dulu sampai sekarang, bukan? Pergilah kalian ke hotel itu. Bawalah mobil jelek. Parkir sembarang, dimarahin tukang parkir kau. Kau bawa mobil bagus. Enggak usah kau pura-pura berhenti saja, dikasih parkir kau. Apalagi kamu datang pakai sopir mobilnya mewah keren, dibukain pintu. Saya kalau dijemput sama teman-teman lalu pergi ada acara begitu. Waduh. Kalau yang bawa sudah blos, kita pakai mobil mewah. 3 orang kali yang buka pintu itu. Kadang-kadang saya berasa, oh Tuhan, kalau ku pakai lah nanti mobilku kemari. Dibuka orang ini enggak masuk pintu gitu ya. Ku harap orang itu lihat wajahku kan supaya yakin dia itu punya aku mobil itu. Padahal bukan mobilku sebetulnya ya. Supaya next kalau muka aku datang tetap dibukainnya pintu. Di mana ada uangmu, di situ ada harga dirimu. Ngeri ya. Maria, enggak ada respect orang. Please, sorry, tidak ada tempat. Jadilah persis ternyata kitab suci. Lahirnya ditolak, hidupnya dihabisi. Itu Yesus itu. Ingat kalimat ini. Lahirnya ditolak, hidupnya dihabisi di atas kayu salib itu. Dan Yesaya berkata, tidak ada semarak pada dia. Yohanes berkata, ia datang pada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Dia yang menciptakan dunia, tempat tinggal manusia. Tapi dia tidak punya tempat untuk tinggal. Patutlah nada yang dibunyikan Yesus itu. Serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepala. Dari lahirnya sampai matinya. Karena itu jangan pernah mimpiku Tuhan semua kau dapatkan. Tuhan akan berikan semua yang kau butuhkan. Itu urusan dia, bukan urusanmu itu. Urusanmu, urusanku adalah hidup sesuai kehendak Tuhan itu. Kalau ada 2 baju kita, puji Tuhan. Kalau 1, puji Tuhan. Kalau 10, puji Tuhan. Tidak usah besar kepala kau, karena 10 punyamu. Dan jangan sakit hati kau, karena 1 punyamu. Dan jangan merengek berteriak hanya karena kau tidak punya baju. Tubuhmu lebih penting dari bajumu. Ketika kau hidup pun itu anugerahnya. Oh God, indah sekali ya. Ketika orang memahami nilai yang tinggi itu, maka akhirnya genaplah Yesus tidak punya tempat. Natal yang ironi. Yes. Bagaimana mungkin yang punya dunia tidak punya tempat hanya untuk melahirkan, untuk datang, untuk tidur. Masa sih? Kan dia yang punya. Omong kosong besar itu kan. Kita naik pesawat seringkali tunggu. Sudah tunggu-tunggu sebentar, sudah semua udah oke, kenapa enggak terbang? Hah. Biasa itu pasti ada VVIP tamunya. Atau anggota-anggota DPR yang kadang-kadang keblinger mau jadi VVIP juga. Yang mesti ngancam-ngancam, jangan terbang dulu. Gujuk-gujuk-gujuk-gujuk, dia naik. Padahal bukan yang punya pesawat loh itu. Bukan. Itu cuma punya kekasan sesaat aja itu. Ntar lagi juga lewat. Yesus selama-lamanya dan dia pemilik dunia. Tapi tidak punya tempat. Ironi amat sangat. Pernah saudara melihat Natal dari sisi itu? Pernah saudara belajar? Mestinya dia lahir di Bethlehem. Tapi heran malaikat tidak beritahu. Membuat Maria jadi susah. Malah Allah gerakkan Raja Kafir Augustus, Octavianus untuk menggiring Maria ke Bethlehem. Tapi dihamil tuanya. Jalan penuh derita. Tapi saya jujur saja, itu membuat aku selalu makin kuat di pelayananku. Kalau Maria seperti itu yang disebut orang berbahagia. Dia orang yang paling beruntung. Tidakkah beruntung kalau kita setia dalam pelayanan, tapi menghadapi berbagai kesulitan. Tidakkah beruntung kalau kita setia dan jujur di pelayanan, tapi menghadapi fitnahan. Thanks God. Akan ku nikmati itu. Nikmatilah hari-harimu, saudaraku. Itulah hidup kita. Karena itu diperlukan pejuang-pejuang yang berani, serius, belajar. Yang punya sikap teguh. Tidak pelin-pelan dalam beriman itu. Tidak pelin-pelan dalam bersikap itu. Ikut Tuhanmu dengan sungguh-sungguh. Tidak usah kau ajari apa yang harus dilakukannya dalam hidup ini. Dia tahu. Maria tidak diberitahunya. Digiringnya ke Bethlehem. Ironi berikut nanti kita akan lihat lagi. Terlalu banyak ironi. Ya ada 4. Dan saya harap saudara ikut terus, ikut terus, ikut terus, ikut terus. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Saya harap saudara makin ngerti Alkitab. Kita khotbah di atas mimbar ini capek. Bukan cuma capek khotbah. Capek untuk mempersiapkan ini. Tiap salib kita khotbah 7 seri. Ya, saya tinggal lampungkan ke 10. Sehingga kita punya 10 seri. Lalu nanti tahun ke 10 balik lagi tahun pertama. Terus putar. Supaya orang utuh kuat. Kita punya 70 seri salib. Yang betul-betul di seputar salib itu. 4x10 nanti Natal kita. Natal sudah 9. Tinggal tunggu 1 lagi. 10 tahun sudah selesai. 4x10. Saya lagi selesaikan untuk khotbah awal tahun. Memahami misteri hidup. Supaya punya juga 4x10. Reformasi 2x10. Saya selesaikan sekarang. Terus. Supaya nanti sudah jadi bahan. Harap saya masih sempat mengkhotbahkan. Kalaupun tidak, sudah ada pertinggalan. Silakan siapa yang mau khotbahkan itu. Tapi jangan bilang Bapak keburu mati sih. Jadi kita gak ngerti. Maka dari sekarang sering-sering kau dengar. Jangan tunggu mati baru kau sesali. Belajarlah. Galilah firman hidup itu. Maria sampai di sana. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Apa yang terjadi? Menjadi ironi yang luar biasa. Dia datang kepada milik kepunyaannya tapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Ironi yang luar biasa. Dari Nazaret ke Bethlehem 150 kilometer. Jalan tak rata. Bagaikan jalan Golgota sebelum sang bayi mengalaminya. Maria menjalaninya. Saya selalu kagum pada Maria ya. Melahirkan dalam derita. Baru umur 2-3 tahun sudah menderita lagi karena harus buron ke Mesir. 3,5 tahun tinggal di Mesir. Gak ada family, gak ada apa. Gila loh itu. Saya ingin tanya di sini perempuan-perempuan semua. Tolong ya, perempuan baik yang sudah nikah sebelum nikah. Kalau kamu punya anak mau dipakai Tuhan luar biasa. Kayak Maria menderita lahir jalan 150 kilometer. Sudah itu anak baru umur 2-3 tahun mesti lari buron 3,5 tahun ke negeri orang. Lalu pulang lagi pelayanan seadanya saja. Artinya hidup tidak jadi mewah kaya. Begitu mati anak 33,5 tahun kamu lihat tersalib di atas. Turunkan dan kamu pangku. Saya mau tanya perempuan-perempuan. Itulah akhir dari perjalanan Yesus di pangkuan Maria sejak lahir sampai mati. Lahir menderita jalan, mati memangku orang yang dikasihi itu. Pertanyaan saya, ibu-ibu mau gak mengalami itu? Enggak usah Tuhan Yesus, anakmu lah di rumah itu. Kelakuannya persis mirip Yesus begitu kira-kira ya. Ayo, mau gak punya nasib begitu, cerita begitu? Mau apa tidak? Itu sebab jangan pakai nama Maria. Ganti itu. Pakai Marta sajalah. Tapi Pak, nama saya sudah Maria. Tunjukkan kelasmu. Ikuti Maria itu. Jangan kau Maria the gossip. Itu udah susah kau. Saya lagi pikir terus ya. Ketika saya menggali 7 salib. Itu apa? Seri 7, 7x10 ini ya. Saya pikir-pikir waktu saya pikir ini. Pikir, saya terkaget-kaget. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Saya mendapat upah ketika mempersiapkan semuanya. karena boleh mengerti apa yang dia mau. Tapi minimum pada apa yang saya siapkan. Saya dihadapkan pada fakta ya, oh iya benar. Tapi kemudian masih ada langkah kan. Akankah aku ikut langkah itu? Itu pergumulan serius lagi, saudara. Oleh karena itu, bagaimana pergumulan kehidupan di dalam perjalanan ini? Jelas sekali Allah berkuasa mengatur segala sesuatu di kolong langit ini. Bahkan Kaisar Agustus pun bisa dipakainya. Celakalah engkau ya orang-orang Kristen. Jikalau engkau pikir engkau hebat dan tidak mau melayani Tuhanmu. Bangku pun bisa dipakainya. Meja-meja ini bisa dipakainya. Kalau aku berhenti berkhotbah, mimbar ini yang bicara. Dia bisa pakai itu. Karena itu aku tidak mau bodoh meninggalkan itu. Aku tidak mau bodoh digantikan oleh mimbar ini. Karena itu setialah terus melayani dia. Ironi. Raja kafir dipakai. Tapi bangsa pilihan menolak. Ironi. Maria dapat berkat. Tapi harus berjalan berat. Bagaimana mau memahami berkat Allah? Hanya ada satu jawabnya. Mengertilah ironi itu. Maka kau akan tahu. Penderitaan bukan malapetaka. Tapi kehormatan. Jika itu dalam kebenaran. Maria mendapatkannya. Seharusnya kita merindukannya. Bukan mencari kesulitan. Tapi berjalan dan tidak berhenti. Sekalipun kesulitan merintangi. Perkelahian sengit harus kita selesaikan. Dalam kompetisi kehidupan ini. Lakoni saudara-saudaraku, jalani, maka disitulah kita akan menemukan keindahan dalam kehidupan kita. Ironi Natal, Raja Kafir terlibat menjadi jalan hebat. Imam ahli Taurat Israel justru menghambat. Ironi, kadang saya lagi berpikir ketika Natalan nanti kita, Tuhan benci melihat kita. Karena semua hanya ribut mau urusan pesta. Lalu di luar sana ada orang kafir penjahat. Nangis dia. Ya Tuhan, hidupku jorok sekali. Najis aku, ampuni. Celaka saudara. Dan itu hari terakhir pula lagi. Tuhan datang. Dia diangkat, kita ditinggalkan. Tuhan kenapa kau tinggalkan aku? Kan kau Natalan. Natalan lah situ. Aduh mak. Kok begitu Tuhan? Kau terlalu sibuk urusanmu yang di luar itu tidak pernah kau pikirkan. Apa kau pikir itu bukan jiwa? Pergumulan yang tidak sederhana. Perkelahian yang sengit. Yuk bergumul dengan keimanan kita. Saya harap tahun depan ada pelayanan di belakang kita. Kemarin Pak Anan saya sudah minta khotbah. Lalu kita sudah mulai ngobrol-ngobrol. Kemungkinan akan lanjut, cuma saya memang perlu pukul serius. Siapa yang punya beban hati betul, karena itu anak-anak rel kereta api semua. Ya, kemarin mereka Natal, Pak Bigman mau Natal. Mungkin Bapak mau menabur berkat. Oke, urusan uang, urusan kecil. Dalam arti kata, ada yang bisa kita kasih. Tapi bagi saya, memberi uang tidak sama dengan melayani. Tahu saya bisa kasih uang saya, hati saya tidak tahu kemana, bukan. Maka saya mau terlibat di belakang dan mau ngobrol dengan mereka. Kemarin kita sudah bincang-bincang, tahun depan saya harap sudah bisa untuk kemudian pelan-pelan. Saya akan minta beberapa saudara yang punya jiwa untuk melayani orang susah dan kita terlibat di sana. Tapi tolong juga, jangan pikir kalau kita melayani orang miskin kita udah hebat. Maafkan saya ya, terlalu banyak orang sombong dan besar kepala karena melayani orang miskin. Yang dilayaninya sih miskin tapi dianya sok kaya. Yang dilayaninya orang susah, orang kafir, orang sesat. Tapi dia sendiri sombongnya luar biasa. Maafkan aku. Nothing. Bukan itu. Saya perlu orang yang rasa, ya kita lakukan karena memang harus. Ya kita anak Tuhan kok. Apalah kita ini. Hamba tak berguna. Siapa yang punya jiwa itu? Biar ada. Dan mau menggarapnya. Natal memang ironi. Karena keberdosaan manusia yang mengerikan. Sehingga dia datang. Menggenapi janji, tapi kita menolak dan mengusir dia dari kehidupan ini. Saat ini saudaraku yang kekasih, di manakah posisi kita? Kita memerlukan perenungan serius. Kebaktian Natal, gereja kita. Dan saya akan terus ingatkan, siapapun pengurus terus berikut, tidak boleh ada di gereja ini budget makan untuk Natal. Kita bukan nanti, gak boleh makan. No. Kebaktian kita kalau Jumat, kita kekeluargaan dulu, selalu ada yang bawa makanan dan makan. Tidak boleh ada budget makanan. Pak, kalau ada yang mau bawa makanan roti apa, ya taruh situ, terserah kau, itu persembahan kau. Tapi kau sudah tahu, tidak ada budget makanan. Oh, tapi ada kemarin pengobros kemarin, Pak, dia kan lagi latihan ini, pemusik, apa perlu makan gimana? Bagus, kita sediakan. Budgetnya berapa, Pak? Tidak ada budget. Lu terus mau makan gimana? Jangan tanya terlalu banyak, saya kirim. Saya rela kere karena itu. Akan kukirim nasi pakai telur, jangan bilang kurang. Tapi saya bisa kasih lebih, Pak, nasi telur plus saya. Bagus, kau tahu bagianmu, kerjakan. Semua kita kerjakan. Kenapa rupanya? Jangan kebiasaan budgeting. Saya selalu lebih suka spontan dan orang mau melakukan. Saya pikir saya di kampung halaman saya dulu. Merasakan Natal itu. Ngumpul mamak-mamak itu semua masak. Kami disuruh ngocok-ngocok dodol itu. Udah mau perutnya setengah mati. Untuk gerejanya itu. Tapi jujur saudaraku, it's my dream. Ini Natal itu indah. Bukan nanti-nanti Natalnya itu. Waktu kita kerja urus ini, urus itu loh. Kita dipanggil sama pendeta. Kemari kalian, naposo. Iya, emang pendeta kenapa? Guntingi pagar itu. Cepat rapikan semua. Wah, gunting pagar kita dulu kan. Pagarnya kan bukan, jangan kau pikir pagar besi ya. Pagar dulu bambunya. Jadi kita gunting semua, rapi-rapiin semua. Semangat banget kita ngerjain Natal. Tapi itu pun yang kita miliki cuma suasananya. Kelakuan mah jorok tetap aja. Nah, saya mau kita kelakuan bersih dong atuh ya. Lalu semangat itu kita hidupkan. Itu tiap kali Natal, budget justru disisihkan. Beri pada orang-orang yang rasa perlu untuk dibantu. Tapi Natal di gereja ini bukan setahun sekali bagi-bagi orang. Maafkan saya, itu sebab Mika berdiri. Pantang bagiku hanya memberi orang makan ketika Natal. Tiap hari mereka perlu makan. Tapi tangan tidak berdaya untuk urus semua. Mana yang bisa? Sudah sedikit tenang, belakang rumah. Oke, saya sudah komit untuk urus itu. Tapi perlu serius dan dipikirkan. Kelanjutan, pelatihan, dan seterusnya. Itu harus digarap. Capek? Jangan tanya. Mana ada pelayanan gak capek? Apa kamu mau nanya lagi sama Ibu Maria? Maaf ya Ibu Maria, waktu Ibu Maria jalan 150 km capek gak? Kelewatan kau. Tapi kan Ibu Maria mengandung bayi Yesus, pasti ringan tubuhnya ya. Kau pikir ini peringan tubuh apa? Bukan ajaib dong, kuasa Tuhan kan luar biasa. Pasti jalan keringat tapi gak capek ya. Itu salah khotbah kau. Itu yang otak kita ini kacau semua. Kalau ikut Yesus semuanya gampang mudah. Datang gujuk. Puji Tuhan lo, Tuhan Yesus sediain parkir untuk saya. Udah jangan ribut kau. Datang awal kalau mau dapat parkir. Jangan bilang kalau sudah susah parkir. Gila ya, setannya kuat amat lo. Kagak ada parkir. Kau yang setan. Datang terlambat mau minta dapat yang bagus. Udah jangan cari basa-basi lah ya. Tahu diri dikit, ngatur diri dikit. Ya. Saya kalau sudah terlambat tuh dapat tempat, saya doa apa? Aduh Tuhan, thank you, ampuni aku. Sebetulnya aku salah ini. Udah telat pas-pasan. Thanks Tuhan kasih tempat. Saya gak akan kesaksian. Saudara-saudara tahu, itulah untungnya pendeta. Begitu tiba saudara ada yang keluar, langsung saya masuk. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan gak ngurusin parkir saudara. Maafkan saya. Jangan hina itu. Ya. Kalau saya akan berdoa, yes. Cek. Oke. Okay. Itulah kalau ada khotbah ironi Natal jadi ironi semua ya. Nih Bapak Agus. Jadi saudara yang kekasih, bagaimana kita mengerti semua itu menjadi pergumulan kita. Pahami. Ya, kehidupan pimpinan Tuhan itu dengan utuh. Supaya seluruh hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jangan cengeng. Ya. Saya berdoa dan doa saya adalah Tuhan, dari antara jemaatku ini yang kau percayakan padaku, beri aku sahabat-sahabatku yang sehati sepikir untuk melayani. Bagiku entah berapapun itu cukup. Apalagi kalau Tuhan kasih semua. Thanks God. Saya berharap itu. Tapi tolong supaya kalian juga mengerti baik-baik. Nama aku Bigman Sirait. Ya. Manusia. Lengkap dengan lemah dan kurangnya. Jangan kau harapkan aku selalu seperti yang kau pikirkan. Enggak bakal. Ada yang suka caraku bicara. Saya suka Pak Bigman terus terang. Tapi ada yang tidak suka caraku bicara. Pak Bigman terlalu kasar. Jangan suruh aku menuhi. Gila aku gara-gara itu. Tapi inilah aku. Tapi aku tidak akan menipu. Tidak akan kutipu kau dan tidak akan kuambil apa yang tidak hakku. Tidak aku akan memanfaatkan hubungan kita. Itu penting. Tapi jangan kau ngomong sama aku lalu mesti kuikuti maumu. Aku punya sikap. Hargai pengalamanku. Dengarkan. Kalau memang lebih baik pendapatmu, kita jalan. Tapi kalau kurang baik, tolong perhatikan. Maka itu akan punya cinta kasih yang indah, bukan? Itulah pelayanan. Kita jadi satu tim. Yuk sama-sama. Saya bukan pendeta yang akan berkata, saya ini biji mata Tuhan, hamba yang diurapi. Jangan utak-atik hamba yang diurapi. No. Kalian tidak setuju, jawab. Tanya, kritik. Silakan. Tapi jangan asbun. Karena saya memang gak suka. Bukan omongannya, asal bunyi itu saya gak suka. Yang mbok ngomong mikir dulu, karena saya gak terlalu cepat kalau mikir. Ya. Ayo kita memahami Natal sama. Lihat Natal itu. Pahami benar. Jangan lihat kiri kanan orang bikin gini lalu kita ikut. Ingat ya, celebration Natal. Perayaan-perayaan yang hebat. Itu produk luar, produk industri masuk ke dalam gereja. Padahal panggilan kita keluar dan terangilah dunia. Bukan dunia yang menerangi kita. Tolong jangan terbalik-balik. Saya harap jemaat GRI punya pride. Ya, untuk apa yang kita lakukan. Kita tiap hari di bawah itu masih juga ekstra luar biasa ya. Itu sebab saya selalu ingatkan. Kalau sampai itu yang menghabisi semua biaya, mendingan kita gak usah Natalan. Ya. Tapi karena itu sebagiannya persembahan, silakan. Ada pakai. Kalau nanti gak ada misalnya persembahan gimana Pak? Ya gak usah. Emang kenapa rupanya? Oh kalau gitu kita gak datang dong Pak. Ya jangan datang kau. Jangan kau pikir aku pusing. Makin dikit kalian makin gampang aku berdoa. Jadi gak terlalu banyak yang kuduakan kan? Yuk, kita perhatikan ironi Natal. Karena ironi itu bisa ada pada diri kita. Kalau dipakai jadi kaisar kafir, enak enggak? Ya enggak juga. Memang dipakai Tuhan, tapi dia tidak pernah menyadarinya. Lah buat apa? Kamu melayani-melayani tapi enggak pernah mengerti, menyadari hubunganmu dengan Tuhan. Ironi juga itu. Apalagi orang Israel yang enggak kasih pintu itu. Lebih ironi lagi, sudah Kristen kau. Kau lawan Tuhan itu. Lalu kau dengan alasan, aku kan terlalu capek, aku kan perlu istirahat. Tuhan nanti dulu. Lalu kita mesti milih yang mana, Pak? Lihatlah Maria dan Yusuf. Berjalan berdua. Selalu tertinggal. Rombongan lewat lagi orang Nazaret. Sup duluan ya. Sup duluan ya. Semua minta duluan. Ya di sini kita ada dua Yusuf, gak tahu Yusuf yang lain. Mungkin yang perempuan, aduh Maria sorry ya gak bisa tunggu loh. Kita mesti buru-buru ini anak-anak pada nangis. Ya gak apa-apa. Saya mulai membayangkan perjalanan itu saudara. Karena semua orang berlomba-lomba untuk cepat. Semua sopan. Cuma ya ujungnya itu duluan ya. Sopannya bagus. Tapi kelewatan. Udah lihat orang hamil bukan ditolong. Aduh kasihan hamil ya, sorry ya gak bisa tolong, jalan lagi. Maaf ya, itulah basa-basi dalam hidup ini. Coba kalian lihat Natal itu, please. Lalu jalan, lalu aduh saya mulai pikir dalam hidup hari-hari kita ya Natal itu tragedi lagi ya. Bodoh amat sama orang lain, kita-kitalah. Urusan kita urus, kau terlalu bikin aku sibuk, bikin aku capek, jangan. Kiranya ironi Natal itu tidak terulang. Sebaliknya kita menemukan kesejatian kebenaran. hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Camkan ironi Natal. Tapi ingat ya, ini baru satu ini. Dua, tiga, empat. Dan aku harap pas hari keempat, kau sadar betul bahwa kau salah satu adalah ironi itu. Yaitu harapanku. Tapi kau sampai kau bilang, ih heran yang mereka kelewatan Pak. Untung saya enggak begitu. Terkejut juga aku. Ya jujur aku akan terkejut karena aku sendiri merasa aku ini ironi. Ya. Tapi kalau sudah bilang lagi besok-besok Pak Bikman aja rasa ironi. Pak saya juga ironi Pak. Tapi ironimu sama ironuka gak beda. Aku ironi pengen berubah. Kau tetap saja abadi. Itu juga gak baik ya. Ayolah kita berlomba. Biar ini menolong kita. Kita berdoa. Ambil waktu teduh sejenak berdoa pribadi. Renungkan kebenaran itu. Jalani hari-harimu. Pikirkan apa yang Tuhan mau. Semestinya lah kita hidup seperti kehendaknya. Peka kepada apa yang dia mau. Berbahagialah Maria. Ironi? Ya. Mengandung bayi Yesus, Tuhan pemilik dunia. Tapi jalan tertati-tati. Tak berdaya sepenuhnya. Pergi menuju kepada titik benar. Bukan karena imam atau ahli Taurat atau nabi. Tapi karena kaisar kafir dengan sensusnya. Tapi tiba di lokasi, tak ada penyambutan. Semua semarak seragam berkata, maaf kami tak punya tempat lagi. Maria tak memprotes sorga dan berkata, mengapa seperti ini? Ia menyimpan semua itu dalam hatinya. Bahagianya terasa ketika gembala datang dalam sujudnya. Padahal, itu bukan tamu terhormat. Ironi Natal seringkali terus terulang dalam hidup ini. Penting bagi kita berjaga-jaga supaya jangan terjebak pada peran yang salah. Berdoalah. Tuhan terima kasih. Terus ajar-ajari kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Hidup dan bertumbuh di hadapan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati sertai ya Tuhan di dalam tiap langkah. Jadikan kami laskar yang tangguh. Kami berdoa menyerahkan segenap hidup kami. Supaya sungguh reli Natal hingga Natal nanti. Menjadi berkat tersendiri dalam perenungan kami. Untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami boleh menjalani hari-hari kami. Dalam sorak-sorai kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Natal yang sejati itu kami berdoa. Dan biarlah Tuhan pelihara iman kami terus. Khususnya dalam Natal. Supaya terkoreksi dan terus bertumbuh untuk puji hormat nama-Mu. Terpujilah Engkau, Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.